Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, halaman 166 yang bersamanya kitabnya, halaman 166. Yang belum memiliki kitabnya berapa orang ya? Banyak ya? Angkat tangan, Pak. Angkat tangan aja. Jadi kita bisa kira-kira berapa belinya. Angkat tangan aja. Wah, banyak ya. Di akhwatnya banyak enggak? Kitabnya 10? Hah? Oh, akhwatnya enggak ada. Enggak ada akhwatnya kan itu. Buka aja tirainya. Berarti kurang lebih belinya 25 lah ya. Bilangin. Ada enggak Pak Saifulnya? Enggak ada ya. Insyaallah ya. Nanti setelah selesai pengajian, pian daftarkan diri yang tadi tanda tangan. Yang tadi angkat tangan, daftarkan diri ke Al-Akh ini Supian. Angkat tangan. Supian. Nah, ini orangnya. Balik hadap sana. Oke ya. Perhatikan ikhwah, jamaah sekalian rahimakumullah. Talbis iblis terhadap orang zuhud dan ahli ibadah. Ulun tentunya tidak akan baca semua, enggak cukup, tapi ada poin-poin yang ulun ambil. Perhatikan. Mungkin orang awam pernah mendengar celaan atas nikmat dunia, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Semua kita pernah mendengarnya, tapi yang bagaimana dulu yang tercela itu harus kita bahas. Lalu mereka menilai bahwa jalan selamat adalah dengan meninggalkan dunia. Inilah makna zuhud versi orang-orang yang mengaku diri mereka zuhud. Meninggalkan dunia. Jadi karena mereka tahu disebutkan di firman Allah misalnya, atau sabda Nabi Muhammad SAW menyebutkan akan dunia ini terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya, dia enggak bahas pengecualiannya. Kan di sabda Nabi Muhammad itu ada pengecualian. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengecualian yang lain. Yang dia tangkap cuma bagian pertama, dunia ini terlaknat. Maka untuk selamat darinya, tinggalkan dunia. Inilah makna zuhud yang umum difahami oleh orang. Hingga kemudian seorang meninggalkan dunia. Padahal kita tahu ya, di awal-awal pembahasan ini juga kita sudah sampaikan, tiga makna zuhud yang simpel sebenarnya. Satu, berkaitan dengan pujian. Zuhud itu adalah orang yang menganggap pujian orang lain dan celaan orang lain sama. Jadi dia dipuji tidak jumawa, dia dihina dibuli santai. Karena dia tahu bahwasanya ketika dia diciptakan di dunia, dia ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pujian orang bisa melalaikan. Tidak sedikit amal kita di awal ikhlas, begitu kemudian dipuji dan dipuji, akhirnya amal berikutnya ingin dipuji orang. Atau yang kedua, ketika orang kemudian dibuli, dihina dan lain sebagainya, tapi semuanya dia ambil hati, bahwa perasaan dia, bahasa anak sekarang, baper. Yang tadinya menjalankan ketaatan jadi meninggalkan. Yang tadinya sudah meninggalkan kemaksiatan, sekarang lanjut. Mengulanginya. Kenapa? Dibully. Ah, sok suci lo. Alah, baru hijrah juga. Sok-sokan postingan lo. Macam-macam. Dibully dia karena dia ingin belajar agama. Dibully dia karena dia ingin juga berdakwah semampu yang dia. Bisa lakukan. Tapi karena bawaannya baper, Banjar Indah Permai. Akhirnya, subhanallah, orang yang zuhud itu terhadap ejekan orang dia biasa. Nabi Muhammad bukannya diejek, wah habis. Bahkan mengena pada diri Nabi Muhammad memang. Tidak bisa tidak, lawong setiap hari. Dituduh penyair, dituduh orang gila, dituduh. semua gelar-gelar yang buruk disematkan pada Nabi kita Muhammad, tapi tiap hari kena. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menghibur beliau sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu bukan yang pertama. Sebelum kamu Nabi Rasul ya kayak gini juga. Mereka akan mempertanggungjawabkan yakni apa yang mereka lakukan, yang mereka perbuat. Santai aja. Kalau bukan Allah yang memberi tasliyah, menghibur, kena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena setiap hari. Bayangkan setebal Nabi Muhammad imannya, ketika dibuli terus-terusan bisa kena loh. Maka jangan anggap remeh canda kita, karena bisa jadi terkadang canda kita itu jenisnya bulian ya. Dan merasuk pada diri orang tersebut, kasihan. Nah ini kalau kita menjadi yakni yang dibuli, abaikan saja. Dan itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di antara sifat ibadur rahman, semoga pian menjadi bagian dari mereka, amin. Ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Apabila mereka bertemu, berpapasan, dikatakan kepada mereka perkataan yang tidak baik oleh orang-orang yang jahil, fake akun zaman sekarang konteksnya, qalu salama, mereka mengatakan selamat, keselamatan, maksudnya goodbye lah, enggak usah diurus. Mas salama. Unfollow, block. Semua cara bisa kita lakukan kok. Karena dia hanya mengandalkan handphone yang dia miliki, ngeracokin amal yang sedang Anda lakukan. Tinggalkan. Tapi Ustaz enggak enak, dia teman. Bodoh amat. Walaupun itu teman Anda. Kenapa dia jadi wakil syaitan sekarang? Kecuali Anda sudah tentunya menegakkan hujah dulu. Syaitan gak langsung kemudian menghalangi Anda untuk berbuat baik. Lewat orang-orang terdekat Anda hingga Anda kemudian merasa gak nyaman. Iya juga ya. Ini juga hijrah baru-baru satu bulan ini. Akhirnya Anda berhenti berdakwah. Gara-gara bulian doang. Zuhud. Orang yang menganggap pujian orang lain dan celaan orang lain kepadanya sama. Artinya gak berarti untuk dia. Itu baru zuhud. Dua, berkaitan dengan ketika tertimpa musibah. Orang zuhud itu, dia lebih mengutamakan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia sabar ketika tertimpa musibah daripada nikmat yang ada di sisinya tetap ada. Itu orang yang zuhud. Mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tak terkira karena kesabaran dia yang dia miliki ketika dia tertimpa musibah. Meninggal darinya orang tuanya. Meninggal darinya pasangannya. Meninggal darinya anaknya. Aduh, saya gak bisa bayangin ini. Kalau boleh milih, mending mati duluan deh. Kalau boleh milih. Kita yang lebih lama, kita yang lebih tua, anak kita yang lagi lucu-lucunya dipanggil duluan. Gak bisa bayangin saya. Ada sebagian ikhwah itu kesabarannya luar biasa. Ada yang meninggal darinya anaknya, kemudian beberapa waktu kemudian istrinya. Ditinggal oleh anaknya yang tercinta, masih lucu-lucunya, istrinya pulang ikut. Lu ngomong nih gampang nih, menghadapi belum tentu, berat pak. Ditinggalkan oleh orasi kita. Wa ta'ala, karena sabarnya ketika terima musibah, meninggal darinya orang yang dicintai atau hilang darinya sesuatu yang dia cintai, harta misalnya, daripada istrinya tetap hidup, anaknya tetap hidup, semua yang dia cintai tetap ada. Itu baru namanya zuhud. Berat. Kemudian makna zuhud yang ketiga berkaitan dengan keyakinan. Dan keyakinan ini berkait ki. Allah Ta'ala pemberian. Apa itu? Dia selalu meyakini bahwasanya segala sesuatu di antara kenikmatan yang berada di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentu lebih utama, lebih banyak dibandingkan yang ada di genggamannya. Akhirnya dia tidak cinta dunia. Ketika dia kemudian memiliki kekayaan. Kenapa? Ini milik Allah. Allah lebih kaya lagi. Atau yang kedua, ketika dia menjadi orang yang fakir atau miskin, dia tidak berkecil hati. Dia punya Tuhan yang maha kaya. Itu zuhud namanya. Bukan meninggalkan dunia. Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepadamu, dalam tafsirannya lebih spesifik kepada harta, ad-darul akhir, dengan hartamu cari akhirat, dengan hartamu jadikan ia sebab anda menggapai surga. Tidak ada celaan untuk orang yang kaya, ya, karena orang yang kaya dengan kekayaannya dia bisa kemudian menjadi bentuk batu loncatan dia kemudian untuk mendapatkan surga dengan kekayaan. Kenapa? Karena dia bisa beramal lebih banyak dibandingkan kita yang miskin. Selain tentunya juga bukan orang yang tercela ketika menjadi orang miskin atau fakir karena dia sabar. Di sisi Allah Subhanahu wa taala dua-duanya mulia. Fakir miskin yang sabar dan kemudian orang yang kaya dan dia bersyukur. Dan cobaan orang yang kaya itu lebih berat. Kenapa? Karena dia memiliki harta. Kenapa? Banyak artis kemudian yakni tersangkut kasus narkoba. Karena dia bisa beli. Narkoba itu mahal. Jualannya itu gram-graman. Bukan on apalagi kilo. Bro, adakah barang? Ada. Berapa? 3 kilo ya. Redak itu. Gram. 3 kilonya banyaknya nukar narkoba. Ih, anak bola ayam tepung ya. Bayangin nanti bikin ayam tepung tapi disabu. Enggak ya, mati. Orang kaya bisa beli. Dan itu pengakuan mereka kan. Anda dapat dari info juga dari David. Pengakuan mereka. Kenapa mereka menggunakan? Karena bisa beli sekarang. Makasih Pit, infonya Pit. Mantap. Yang miskin ya maksimal ngelem aja dia. Iya kan? Maksimal ngelem. Di pojokan lagi. Pojokan masjid. Maksudnya di WC, di sana. Karena gak bisa beli gram-graman. Dia bisa beli yang setengah kilo. Tapi lem, lem fox. Wah, nge-fly juga dia. We make people fly. Slogannya siapa tuh? Kami bikin orang terbang. Subhanallah. Tantangannya berat karena mahal maksiat itu sekarang. Neraka itu sekarang dibeli mahalnya luar biasa. Tapi banyak yang beli. Siapa yang bisa? Yang punya duit. Nightclub naiknya aja bayar kan? Siapa yang pernah naik? Istilahnya aja naik tuh, karena dia di atas. Nightclub bayar, belum kemudian macam-macam bayar semua. Yang haram-haram bayar. Dan mahal subhanallah. Berapa Pit? Coba googling Pit, 1 gram sabu berapa sih? Enggak pengen tahu aja harganya. Lebih mahal mana sama nasi Padang, ha? 400. 300 sampai 400. Itu level tertinggi. Ada level-levelnya enggak? Enggak juga. Antum jangan terlalu kelihatan tahu, seh. Bahaya, seh. Subhanallah. Berapa? 1.300.000 1 gram. Metamfetamin. 1 gram. Waduh, luar biasa ya. Mahal. Iya. Emas berapa sekarang 1 gram? Di Antam itu. Iklannya Antam. Berapa? 900 ya. Ya, selisih sedikit lah ya. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ujiannya berat. Memiliki harta itu ujiannya berat. Di saat yang sama dia bisa menjadi pintu anda menggapai surga. Dengan infak anda, dengan sedekah anda, dengan anda membelanjakannya tepat. Atau ia sebaliknya menjerumuskan anda kepada kemaksiatan karena semuanya bisa anda raih dengannya. Jadi jadikan bahan introspeksi. Kenapa aku ini mulai bahari? Fian menyicil 35 tahun. Ya Allah, awas nih kredit sepeda motor. 35 tahun. Enggak apa-apa. Jangan jadikan interest. Bisa jadi kalau Allah kasih banyak, kita enggak tahan. Pikir ke sana. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Yang ada syukuri. Karena masing-masing kita sudah Allah tentukan rizkinya. Enggak akan tertukar. Dan Anda enggak akan mati sebelum rizki Anda sempurna. Enggak akan mati. Terseok-seok mungkin. Kadang makan, kadang tidak. Makan enak, kadang-kadang mungkin cuma sepekan sekali, sebulan sekali. No problem, Anda enggak akan mati. Itulah sabda Nabi Muhammad berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ruhal qudusi nafadha fi raw'i anna an-nafsa lan tamut hatta tastakmila rizqu. Fattaqullaha wa ajmilu fi at-talab. Sesungguhnya Ruh Kudus Jibril alaihi salam meniupkan wahyu Allah ke relung hatiku, ke benakku, bahwasanya satu wahyu, bahwasanya satu jiwa tidak akan mati sebelum rizkinya sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah dan percantik cara kalian mengais rizki Allah Subhanahu wa taala dengan takwa, dengan silaturahim, dengan bekerja, percantik. Jangan sampai kata Nabi Muhammad, karena susahnya rizkimu membuatmu kemudian menjalani yang haram, mengalihnya lah nang halal lah. Nang haram aja gindah ya. Jangan sampai karena sempitnya rizkimu membuatmu kemudian melakukan atau mengaisnya dengan cara yang haram. Zatnya haram atau caranya haram? No. Sabar aja. Anda, istri Anda, kita berbicara para kepala keluarga, Anda, istri Anda, anak Anda, masing-masing sudah Allah tentukan rizkinya. Di antara jalannya, mungkin rizki istri Anda lewat Anda, rizki anak Anda lewat Anda. Yang sudah punya anak 2, 3, 4 misalnya. Kayak sesuatu ya 2, 3, 4 itu ya. Yang sudah punya anak 2, 3, 4. Dia pasti merasa rizkinya berbeda ketika punya anak 2, ketika punya anak 3, ketika punya anak 4. Karena mereka bawa rizki masing-masing. Punya anak 1, sepeda motor masih kredit. Punya anak 2, yang pertama sudah selesai kredit, bisa kredit yang kedua. Punya anak 3, dua-duanya kejual beli mobil. Ayo. Kredit mobil. Kredit mobil. Tadi kan kredit ya, kenapa kemudian kok bisa beli ya? Jual narkoba. Enggak, dia jual sepeda motornya, jadikan DP, bisa beli mobil. Sudah 3 ngalih. Bekasakan anak. Anak lamak-lamak pulang ya lo. Anak 3 lamak, seorang lamak, bini lamak. Kada cukup agia tuh. Pengalaman ya. Pemirsa dan jamaah. Ujian orang kaya luar biasa berat. Tapi Allah tahu mereka mampu pikul. Jadikan bahan introspeksi kenapa kita Allah berikan ala kadarnya. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Bisa jadi ketika diberikan banyak kita lupa diri. Lupa diri. Dikiau J. Kada noleh. Karena dia lupa dirinya. Sudah pergi haji ya. Lupa diri. Subhanallah. Jamaah. Jadi syukur yang ada ya. Ya. Dan yakni semua kenikmatan tersebut buat ia menjadi yakni batu loncatan Anda untuk menggapai surga. Walaupun dia sedikit, bersyukur. Punya sepeda motor, teman punya sepeda, cuman punya sepeda. Punya sepeda, yang lain ke masjid cuman jalan kaki. Bisa jalan kaki, yang lain ke masjid pakai tongkat, enggak sempurna kakinya. Selalu ada, kalau berkaitan nikmat, selalu lihat yang ada di bawah kita. Jadi membuat kita lebih bersyukur. Ya, kalau selalu lihat yang di atas, aduh, membuat kita kurang bersyukur. Atau bahkan tidak bersyukur. Handak terus. Oke, pemirsa. Pemirsa dan juga jamaah. Penilaian tersebut keliru. Sebab dunia seperti apa yang tercela itu tidak mereka fahami. Nanti ada di halaman berikutnya. Sehingga iblis mentalbiskan mereka dengan berkata, kamu tidak akan selamat dari di akhirat kecuali dengan meninggalkan kehidupan dunia. Memaknai zuhud yang salah. Dan ini yang difahami oleh orang-orang awam. Sehingga orang punya pemahaman demikian mengasingkan diri ke gunung. Kalau sudah ke gunung berarti kan enggak Jumatan. Kalau sudah ke gunung kan berarti kemudian enggak sholat lima waktu. Gimana nuntut ilmu di gunung? Ya, walaupun misalnya pemancarnya ada di gunung, enggak segampang itu sinyal datang. Di Riam tuh bukit-bukit aja tuh, bukan gunung. Di Riam bukit-bukit aja tuh. Enggak ada sinyal. Itu baru di Riam. Bagaimana kalau kemudian betul-betul gunung yang sangat tinggi, betul-betul tidak ada pemancar? Gimana Anda tetap bisa belajar ilmu dengan live streaming sekarang? Salah. Dari memaknai zuhudnya salah, akhirnya nanti prakteknya juga salah. Padahal bisa jadi di saat yang sama, kata beliau di sini, orang tersebut tuh yang memaknai zuhud dengan meninggalkan dunia tuh rukun salat belum faham. Rukun salat belum faham. Bacaan salat mungkin juga belum faham. Dan kewajiban-kewajiban yang lain di rukun Islam dia belum ngerti. Salah prioritasnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, iblis leluasa menipu orang seperti itu sebab minimnya ilmu yang dia miliki. Nah, ini pentingnya jamaah, kenapa kita nuntut ilmu. Orang dengan pemahaman seperti ini, kemudian iblis mudah menggoyahkannya, bahkan mempermainkannya karena orangnya tidak berilmu. Itulah kenapa semua kita harus tetap nuntut ilmu. Selalu belajar. Karena dari belajarlah kita tahu apa maksud dunia yang tercela itu. Perhatikan di halaman 167. Maka yang tercela darinya adalah mengambil sesuatu dari dunia secara tidak halal. Itu tercela. Memanfaatkan nikmat secara berlebihan. Tercela. Tidak sesuai kadar dan kebutuhan pribadi. Serta membelanjakan harta atas dasar keinginan nafsu, bukan atas dasar izin syariat. Ini yang tercela kalau Anda memanfaatkan nikmat dunia. Mencari yang haram, zatnya haram. Atau kemudian mengais. Anda mengaisnya halal. Cara Anda halal, zatnya halal. Dapat duit Anda, tapi kemudian begitu dapat, tidak untuk mendukung ibadah Anda. Tafsir surah apa tapi kita bahas itu. Al-Anfal sekian ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan banyak hal untuk kita, di antaranya kata Syekh As-Sa'di, tujuannya agar kita nyembah Allah. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, dengannya atau tujuan intinya agar tulang punggung kita bisa tegak, hingga bisa sholat dengan sempurna, hingga bisa ibadah ini dan itu dengan sempurna. Dari apa? Dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, tujuannya untuk beribadah. Maka jangan sampai Anda mengaisnya sudah dengan cara yang halal, kerja, zat yang Anda dapatkan pun halal, alhamdulillah. Tapi tak taunya hasilnya Anda belanjakan untuk maksiat. Aduh, salah. Jangan sampai seperti itu jamaah. Belanjakan ia di jalan yang tepat. Nafkah keluarga untuk Anda sudah, nafkah keluarga sudah. Berlebih Anda, kasih orang fakir miskin. Kasih orang yang sedang membutuhkan. Betapa banyak kemudian santri, mereka butuh orang tua asuh. Betapa banyak kemudian janda, mereka tidak ada yang menafkahi dan mereka enggak punya skill. Dari keterangan Imam Nawawi, kenapa pahalanya begitu besar? Karena banyak wanita, mereka tidak bisa berdiri sendiri. Mereka enggak punya kemampuan. Meninggal darinya suaminya, atau bercerai dia dengan suaminya, kosong sudah. Kalau tidak ada yang membantu bagaimana? Dan keutamaan-keutamaan yang lain untuk orang-orang yang lemah dan membutuhkan. Kemudian di sini disebutkan, kita adzan dulu deh. Ini masih rekap ya. Silakan adzan dulu. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Berikut masih rekap 4 bentuk talbis iblis terhadap orang-orang yang zuhud dan talbis iblis terhadap ahli ibadah yang zuhud. Perhatikan di halaman 167. Artinya Jamaah, kita sudah sebutkan tadi, kenapa orang-orang ini salah dalam memahami makna zuhud? Karena tidak berilmu. Itulah pentingnya ilmu, nuntut ilmu. Karena dengan nuntut ilmu, akhirnya dia tahu dari seorang alim, ustadz, syekh. Akhirnya dia tahu apa itu dunia yang tercela. Dan bagaimana agar kemudian bisa keluar dari celaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Anda akan mengetahuinya ya dengan belajar. Ini malah mengasingkan diri ke gunung. Gimana Anda mau belajar di gunung? Ya. Oh, di Jakarta ada. Gunung apa tuh? Gunung Agung ya. Toko buku. Nah, bisa Anda belajar di situ. Iya, saingannya Gramedia itu. Gunung Agung? Fit, Jakarta Fit. Hah? Iya kayaknya. Ada toko buku besar gitu ya di Jakarta. Dekat Monas, lupa saya namanya. Iya, toko buku bisa Anda di situ. Ini enggak, ini gunung beneran. Dimana ketika naik mungkin ke salah satu puncaknya, biasanya gunung memiliki berapa puncak, untuk mendapatkan goa tertentu misalnya, lama. Oh, ulun gendut-gendut gini pernah naik Gunung Merbabu Pak, sampai puncak. Itu doang sih. Iya. Itu pergi dari setelah maghrib, nyampe sana sebelum yakni matahari terbit. Lama kan? Ya karena kami jalannya begamat lah, karena malam. Amun laju lah naik gunung arannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau Anda kemudian memaknai zuhudnya salah, hingga kemudian mengasihkan diri, meninggalkan dunia dengan ke gunung, gimana Anda mau nuntut ilmu? Padahal dengan ilmulah Anda tahu apa maksud dari dunia yang tercela dan yang tidak. Tadi sudah kita sebutkan. Anda memanfaatkan dunia ini untuk perkara yang haram, itulah tercela. Tapi kalau misalnya makanannya, minumannya, pakaiannya, semua yang hukum asalnya mubah, Anda manfaatkan untuk ketaatan pada Allah, mantap. Bahkan dengan harta Anda, kita sebutkan tadi juga sebelumnya, Anda bisa meraih surga Allah dengan harta Anda. Kan dari dunia itu. Anda hasilkan kan di dunia harta itu. Tapi Anda membelanjakannya tepat, mantap. Nah, talbis iblis terhadap orang zuhud yang pertama. Salah satu talbis iblis atas orang-orang zuhud adalah memalingkan mereka dari jalan ilmu. Karena ketika Anda berilmu, Anda gak akan salah paham kayak mukaddimah tadi. Tapi talbisnya dari iblis memalingkan mereka dari jalan ilmu yang sahih dengan dalih sibuk merealisasikan kezuhudan meninggalkan dunia dengan bertapa ke gunung. Makin bodoh Anda jadinya. Kenapa? Karena jauh dari ilmu. Itulah talbisnya iblis. Dua. Talbis iblis lainnya terhadap mereka adalah membuat mereka meyakini bahwa zuhud itu meninggalkan segala hal yang mubah. Di halaman 168 itu. Di antara talbis iblis lainnya terhadap mereka, orang-orang yang zuhud adalah membuat mereka meyakini bahwa zuhud itu meninggalkan segala hal yang mubah. Salah. Perkara yang mubah, entah itu makanan, minuman, pakaian, kendaraan, nikmati. Tapi jangan berlebihan. Kan gitu aja, simple. Allah berfirman, kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah. Tapi jangan berlebihan. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan. Tapi nikmati. Nabi Muhammad suka daging. Kalau ada. Nabi Muhammad minum susu. Kalau ada. Kalau enggak, ya air putih sama kurma. Tapi belum memakan, karena itu perkara yang mubah. Bahkan sebagian disebutkan kalau safar, disebutkan Sufyan al-Thawri, setiap kali bepergian membawa bekal daging panggang. Bekalnya itu daging panggang. Kalau kita kan yang penting bekal bawa duit, karena banyak alfamart di pinggir jalan. Oh, tengah jalan gak bisa lewat dong, pinggir jalan kan. Tinggal stop, beli sesuatu, jalan lagi. Zaman dulu, betul-betul bawa bekal dari rumah untuk perjalanan yang mungkin sudah mereka perkirakan ini bakal seminggu, ini bakal 10 hari. Tapi mereka bawa bekal. Kenapa? Mubah daging. Kalau berlebihan itu yang berbahaya. Asam urat. Sama kantong bisa jebol. Karena mahal ya. bolehlah sesekali nikmati. Jadi jangan sampai memaknai zuhudnya salah, yang mubah ditinggalkan. Enggak. Nikmati, tapi jangan berlebihan. Wallahu alam bissawab. Karena jamaah, semua makanan itu, minuman itu, ketika kita makan dan kita minum, menyehatkan kan? Ulang-ulangi lagi, membuat kemudian tulang punggung kita tegak, akhirnya sempurna kita beribadah. Kalau yang mubah saja kemudian Anda tinggalkan, lalu makan apa? Betul Pak, sebutkan di sini, bahkan sampai tidak pernah merasakan buah-buahan. Waduh, subhanallah. Buah-buahan dengan semua jenisnya, nikmat-nikmat luar biasa. Ada yang manis, ada yang manis kecut, ada yang as. Nikmat buah-buahan. Mubah, nikmati. Dan mereka dan ia bermanfaat masing-masing. Ada vitamin C-nya misalnya, ada vitamin A-nya, ada yang buat detox misalnya. Ini bapak-bapak yang suka minum air kelapa muda, wah, bagus. Nikmat kan? Mubah dia, bahkan menyehatkan. Subhanallah. Jadi jangan sampai salah faham memaknai zuhud, sampai yang mubah pun ditinggalkan. Aku kadang makan daging ya, vegetarian kan, kadang aku zuhud. Salah. Lebih tepat kalau Anda jawabnya aku vegetarian. Nah itu tepat. Kenapa? Memang betul-betul Anda makan daging. Tapi kalau aku zuhud ya, enggak. Nikmati secukupnya. Lain ceritanya kalau misalnya makanan tertentu, minuman tertentu, Anda terlarang memakan minumnya karena sebab kesehatan Anda memang sudah dulunya berlebihan. Kemarin berlebihan. Minum es teh terus, semalam. Akhirnya, banyak putih jadi surungi orang lain. Karena kemarin sudah berlebihan. Subhanallah. Ada tuh beberapa jamaah tuh, tat, apabila kita nyate kambing ya, ya salam. Maka mun ditolak loh, rezeki loh, tapi traktirannya tuh sate kambing ya loh. Makan sedikit kencang pundak. Ya Allah. Itu sedikit kencang pundak, terbanyak sedikit ngalih berjalan. Maka pian kalau perhatikan ya, biasanya menu tertentu, sudahlah dia kemudian daging, kerupuknya itu melinjo. Pian ya Allah. Kan kalau biasa di masakan Jepang tuh kan ada yang ijo-ijonya tuh, wasabinya tuh, itu kan penetralisir ya. Enggak, kalau kita enggak, kadang naik. Belum pernah dengar ya? Orang mengatakan bahwasanya lebih baik maharit sakit jantung daripada kemudian asam urat. Karena Anda gak bisa jalan. Diminum obat pun kadang-kadang reaksinya tidak secepat ketika obat untuk nyeri jantung minum. Nyaman. Batis. Kadang-kadang 2-3 biji nyar turun. Kadang-kadang bengkak pulang. Mungkin pun sudah bengkak batis itu kayak apa? Nak sembahyang sempurna. Mah tuh seorang jadi imam pulang, batis tak liwai kayak sana. Ya Allah, orang yang baru datang ngeliat, ini ajaran apa pulang, ini padahal imamnya kan asam urat. Jamaah, ya Allah. Aneh banget aku sembahyang di masjid Imam Syafi'i itu, jadi imamnya, kenapa gerang batisnya aja. Fit, ini jokes baru Fit, baru ketemu sekarang. Nanti beatnya sering kita ulang. Ini murni, baru keluar nih jokesnya nih, subhanallah. Aduh jamaah. Orang saking bencinya dengan masjid Imam Syafi'i, itu sampai tuduhannya itu gak masuk akal. Jamaah masjid Imam Syafi'i itu kedenang bekancutnya jar. Anda sudah riset. Bayangin, pian nih semuanya dibilang gak pakai celana dalam, tau gak? Saking bencinya sama masjid ini, tuduhannya itu kok absurd ya. Kalau tuduhan, di situ kenapa orang mun pengajiannya nempel aja. Setiap pengajian dibari 100.000. Nyaman juga pang, tapi kan itu pujian ya. Sugih berarti masjid ya, kalau pun sudah masjid sugih, karena lagi pang seharusnya beredar to kotak amal 100.000 per pengajian. Ampih japian megawi ampih. Ngaji sini japian. Iya dong, 100.000 per pengajian. Sepekan bisa 14 pengajian. Berarti kan 1.400.000. itu sepekan. Kali 4. Berapa tuh? 4 5,6. Gaji antum berapa, Bit? 5,6 ngaji doang. Gawian pian apa, Pak? Oh. Ulun menghadiri pengajian. Apa itu, Pak? Dapat duit. Nah. Itu tuduhannya, tuduhan orang enggak suka tapi sebenarnya muji. Di situ di Masjid Imam Syafi'i itu mun pengajian yang parkir mobil-mobil bagus. Kan sering hujannya orang datang pakai mobil. Beda-beda juga kok mobil-mobilnya. Aneh. Karena sudah enggak ada lagi kemudian nyari materi nih mau menjelek-jelekan Imam Syafi'i gimana? Masjid Imam Syafi'i gimana ya? Sampai aneh yang muncul. Subhanallah. Kenapa kita ngomongin itu ya? Lanjut sedikit lagi. Itu yang kedua. 3. Perhatikan halaman 170. Talbis iblis berikutnya terhadap orang zuhud adalah membuat mereka meyakini hakikat zuhud berupa merasa cukup dengan makanan dan pakaian sederhana saja. Beli yang bagus. Ya, asal jangan berlebihan. Enggak ada masalah. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk pakaian laki-laki ya, 125.000, 150.000 udah bagus tuh. Enggak berlebihan juga, tapi dia bagus dengan merek-merek tertentu. Celana juga kemudian harga-harganya segituan ya, 100, 150, 200. Cukuplah itu. Bahkan ada yang 50 ribuan. Ya. Celana itu ada yang 50 ribuan. Walaupun sekali dua tiga kali tapas, kubas panginya. Cuman kan ada. Apakah harus yang seperti itu terus? Enggak dong. Kita punya pakaian yang bagus. Ini spesial nih baju saya nih. Ini juga celana saya, sarung saya. Kapan pakainya? Pas Jumatan. Pakaian yang terbaik yang kita miliki enggak berarti mahal. Tapi kita memiliki yang terbaik. Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbaik yang kita miliki. Berkaitan dengan yang mahal, kemampuan kita beda-beda. Ya, kemampuan kita beda-beda. Beberapa baju takwa, satu baju takwa bisa 1,5 juta. Satu baju takwa bisa 1,5 juta. Karena bahkan mereknya. Tapi yang standar, ya 100-200 dapat lah. Subhanallah. Lain dengan pakaian wanita, itu mahal-mahal tuh. Makanya bisa jadi perempuan bisa beli bajunya. Mahal baju para akhwat itu. Yang punya istri pasti tahu. Bu, paling murah satu set berapa, Bu? Bu, yang berjualan. Paling murah satu set berapa, Bu? 300 dapat lah, Bu. Enggak dapat kayaknya. Enggak dapat 300 kayaknya. Dapat, Bu? Dapat, tapi kayaknya kasar. Minimal 1,5 juta. Pengen bagus, 1. Bagus lagi, 1,5. Bagus lagi, 2. Bermerek. Mahal pakaian. Tapi jangan takut, Bit. Tetap aja nikah. Ada aja rezekinya. Jangan takut nikah gara-gara kayak itu kata orangnya baju binian. Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Antum gak mampu belikan, suruh dia di rumah aja. Jadi antum cuma beli daster, gampang. 50 ribu dapat. Kak, kita kada berjalan gak? Pikam kada baju ya, Pak. Pian kada nuarakan? Ya, aku nuarakan daster aja loh. Kita jalan-jalan dalam rumah aja, gen. Aduh. Jadi jangan bikin anda ciut ya. Belikanlah sesekali ya. Bukti anda cinta. Tapi ingat, ini untuk yang belum nikah. Berdasarkan pengalaman. Kasih mentahannya aja. Anda sok-sokan pengen belikan, wah istri saya pasti suka. Enggak suka dia. Akhirnya dia makainya enggak enakan. Akhirnya dia makai dengan ketidaknyamanan. Dia hanya ingin menghormati suaminya. Padahal dia enggak suka. Enggak suka modelnya, enggak suka warnanya. Bayangin jubah tapi motifnya batik ya, Pak Bian. Aduh. Lanjut ya, itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir adalah ada di halaman 170. Talbis iblis yang sering dilancarkan kepada para al-ibadah adalah zuhud. Yang zuhud adalah riya yang samar. Riya yang samar. Jadi ada talbis iblis kepada orang yang zuhud. 3 pertama. Yang keempat ini khusus untuk al-ibadahnya. Apa itu? Riya. Bahkan inti kitab ini adalah membahas itu. Karena itulah yang akan menghancurkan amal kita. Ketika kita beramal ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin dibicarakan orang, hancur amal kita. Dia sudah tidak bisa menghalangi kita beribadah. Dia sudah tidak bisa halangi Anda menghadiri pengajian bahkan. Anda hadir pengajian, bahkan terkadang, bukan terkadang kemarin, hujan lebat, subhanallah. Anda tetap hadir. Tidak bisa dihalangi lagi Anda-Anda ini untuk menjalankan ketaatan. Tapi dia tetap akan merusak niatnya. Bahkan disebutkan tadi, ya inti talbis, inti kitab ini talbis, agar amalan kita hancur. Wallahu a'lam bisawab. Karena kalau riya yang terang-terangan enggak dibahas oleh para ulama. Iblis juga malas. Yang samar itulah kemudian dia masuk ke para imam, ke para hafiz, ke para ustaz, kepada para khatib Jumat, masuk. Riya yang samar, tuntung dari mimbar, betakun ke takmir. Siapa Pak? Khutbahulun tadi bagus ya kalau riya tersembunyi. Dia pengen dapat jawaban apa coba? Kalau bukan, bagus tete. Wah, kada denang khutbah kayak pian tadi. Iya, Pak. Ih, orang biasanya 15 pian 3 jam khutbah ya, Pak. Yo. Lama sekali khutbahnya ya. Sampai asar itu kalau begitu ya. Oh, bisa. Siap. Itulah rekap. Kita ingin ambil beberapa pertanyaan sebelum menutup di jam 8. Jadi sedikit aja. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan dari pagi lebih tepatnya. Izin bertanya Ustaz, dengan hamba Allah dari Sulawesi Selatan, apa perbedaan Ustaz Roja dengan Ustaz Makassar? Apa? Aduh. Gini aja ya, saya kasih dobit, pakem. Selama ustadz itu, da'i itu, kemudian menyampaikan, yakni yang dia sampaikan secara ilmiah, dia berbicara firman Allah, dia sebutkan ayatnya, dia sebutkan sabda Nabi Muhammadnya, dia berikan keterangan dari seorang ulama'nya, entah itu tafsir ayatnya atau keterangan hadisnya. Kebaikan. Maka tuntut ilmunya. Udah, itu aja udah. Ada sebagian yang Allah berikan keutamaan tidak kepada yang lain. Kalau memang kemudian untuk tampil di TV Roja sebuah keutamaan, sebagian ustadz memiliki keutamaan itu hingga kemudian mereka layak tampil di sana. Sebagian tidak. Subhanallah, Syekh bin Baz disebutkan di maghrib yang sama. Setiap maghrib yang sama di Masjid Nabawi dulu disebutkan oleh yakni kakak-kakak kelas dahulu. Pengajian Syekh bin Baz sepi. Pengajian Syekh Albani penuh. Ditanyakan kepada beliau, "Syekh, bagaimana perasaan hati Anda?" "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Kata beliau dengan lapang dada, "Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki." Syekh Albani yang menghadiri banyak, saya sedikit enggak ada masalah dong. Mau tampil di TV Roja atau tidak, semuanya toh berdakwah. Anda yang nuntut ilmu itu harus punya pakem. Bukan kemudian semuanya Anda ambil, tok-toknya ini menyampaikan syubhat, ini syubhat. No, no, no. Kebaikan bisa datang dari siapa, tapi berguru Anda harus milih. Ustadznya dia amanah dengan ilmunya. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan faham yang benar, tuntut. Mau dari Makassar ke, mau dari Banjarmasin ke, mau tokek ke, terserah ya. Jadi enggak usah beda-bedain kayak gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Kayak perusahaan aja pasti punya standar kan? Iya. Masa semuanya ditampilkan? Ustaz, mohon tips agar bisa sholat berjamaah subuh karena sangat terasa berat. Tidur lebih awal. Gak usah banyak nasihat, tidur lebih awal. Kenapa Anda bangun berat, tidurnya telat? Tidur jam 12, tidur jam 1. Belum tentu ngambil legend ya Pak. Tanggung, akhirnya tidur jam 2. Jam 2 Anda pengen bangun jam 5, gak bisa. Dia butuh 6 jam minimal. Mata ini, badan ini butuh minimal 6 jam diistirahatkan. Hingga kemudian ketika bangun, seger dia. Anda jam 9 sudah tidur, Anda jam 10 sudah tidur, jam 4 Anda sudah seger. Anda berusaha gini-giniin gak bisa. Karena Anda sudah, tubuh Anda sudah cukup. Ini sudah seger. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini untuk orang kafir aja ya, yang saya tahu ya, orang kafir ya. Mereka menjaga kesehatannya, diantaranya dengan tidur yang tepat. Masa kita kaum muslimin gak seperti itu? Hingga kemudian mereka terlihat sehat, bugar, awet muda. Kenapa? Karena jam 3, jam 4 mereka sudah bangun dan olahraga. Mereka gak mikirin sholat subuh. Tapi apa? Tidurnya tepat. Lalu kemudian bangunnya ringan. Sisanya pelajari keutamaan, yakni tentang sholat subuhnya. Barakallahu fiikum. Saya anonim usia 21 tahun. Enggak dikenal gitu ya. Padahal kalau kita klik nomornya kan ketahuan ya. Tapi enggak apa-apa ya. Dia ingin menyembunyikan dirinya. Anonim binti Antonim ya. Usia 21. Bagaimana pesan Ustadz terhadap para laki yang membiarkan istri, kakak dan adik, anaknya tabarruj online? Gimana itu tabarruj online? Siap. Tabarruj itu berhias, tapi bukan untuk suami, untuk orang. Anda kalau berhias tapi demi suami, tentunya dengan kadar yang berbeda pastinya. Enggak mungkin juga kan Anda di rumah gitu ya, pakai maskara, pakai bulu mata. Enggak juga, enggak gitu-gitu juga. Karena enggak nyambung. Anda warna biasalah, tapi Anda berhias untuk suami di rumah, monggo. Tabarruj itu berhias untuk orang. Anda enggak berhias aja, hai kaum wanita, Anda keluar rumah, Anda akan dihimpit terus, dilazimi terus, diikuti terus oleh syaitan. Bagian tubuh Anda tertentu akan dipercantik olehnya. Apalagi plus Anda berhias. Anda enggak berhias aja, dia akan selalu istashrafa syaitan. Syaitan akan memuliakannya, mempercantiknya, memperindahnya. Subhanallah. Perhatikan. Walaupun istri atau anaknya memakai cadar. Lah, gimana ini? Namun suka berlenggak-lenggok dan berputar-putar saat memakai abaya, khimar, mereka itu bagaimana ya Ustaz? Bagaimana ya? Aneh juga ya. Siap. Ini pesan untuk laki-lakinya. Kan dia minta pesan untuk laki-lakinya ya. Jadi kalau Anda punya istri seperti ini, Anda punya saudara perempuan seperti ini, Anda punya anak perempuan seperti ini, tugas Anda untuk menasihati. Jangan tinggal diam. Perintah Allah jelas. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kita para kepala keluarga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sudahkah kemudian kita mendawai pasangan kita, anak perempuan kita, kakak dan adik perempuan kita, ibu? Belum? Maka tugas Anda harus berdakwah. Ya. Karena ini ada paradoksi. Anda bercadar itu untuk tidak terlihat. Anda bercadar itu untuk tidak terlihat, untuk tidak tampil, untuk tidak populer. Anda melakukannya ketika keluar rumah. Karena luar biasa, misalnya istri Anda luar biasa cantik, saudara utama, supaya tidak terlihat. Ini sudahlah pakai cadar, tapi kemudian ya ini tetap foto-foto sana sini. Walaupun pakai cadar ya, mata Anda itu menunjukkan semua. Karena semuanya bisa kelihatan dari mata. Dan rata-rata kecantikan wanita bisa dilihat dari matanya. Ya, jarang gitu mata indah pas buka kemudian bibirnya sumbing. Enggak. Mata indah mesti cantik sisanya. Subhanallah. No. Dia mesti, istilahnya, porsinya mesti tepat. Makanya kalau di Arab Saudi, itu cadar sampai 3 layer cadar itu di Saudi Arabia. Karena sifat perempuan surga itu mata, sifat sifat mata perempuan surga atau bidadari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat mata bidadari adalah matanya besar, hitamnya lebih banyak daripada putihnya. Indah. Kayak anime Jepang. Itu ada di mata perempuan Arab. Itu ada di mata perempuan Arab. Mereka anak sudah masih kecil pun mereka cadari. Kenapa? Cantiknya kelewatan. Kalau sudah kelewatan, putar baliknya jauh. Apa itu ya? Cantik luar biasa. Apalagi setiap native speaker orang Saudi, mereka bawa keluarganya. Dan anaknya kan ada itu kecil-kecil. Masya Allah. Ya. Makanya mereka, makanya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ulama Saudi mewajibkan cadar itu karena sebab. Kecantikan yang mereka miliki lebih di atas rata-rata daripada perempuan yang lain. Di antaranya, dari matanya sudah terlihat. Kalau hitam semua kan alien ya. Kalau putih semua itu sendal bolong ya. Ini hitamnya lebih banyak daripada putihnya. Cantik. Ada di mata mereka. Akhirnya mereka sampai tutupi. Ini enggak. Pakai cadar. Atau kemudian pakai cadar yang kemudian alisnya tetap kelihatan ya. Wow. Digambar. Gambar gunung. Jalannya di tengah. Macam-macam. Subhanallah. Tujuan Anda bercadar untuk tidak terlihat. Paradoksi kalau Anda bercadar tapi Anda bahkan kemudian berlenggak-lenggok, berputar-putar. Jangan-jangan main TikTok nih. Apa gunanya? Dengan Anda melakukannya, Anda secara tidak langsung. Atau langsung ya. Anda melecehkan pakaian. Muslimah yang betul-betul lurus dengan pakaiannya. Mereka betul-betul dengan ikhlas memakai pakaian yang luar biasa. Pengap mungkin, gerah mungkin. Karena tidak semuanya tentunya pakai yang tebal tapi kainnya lembut, no. Ada pasti yang kasar, pasti panas. Tapi niat mereka lillahi ta'ala. Mereka melakukannya ketika keluar rumah saja. Dirusak oleh Anda-Anda ini nih. Citranya. Akhirnya akan tersebar. Alah sama aja mau cadaran tidak, buruk juga. Nah ini gara-gara orang-orang kayak gini. Tugas Anda. Mas, siapa nih? Nggak tahu nih. Untuk mendakwahi keluarga Anda. Wallahu a'lam bishawab. Dikit lagi ya. Tapi udah lewat ini. Aduh. Nanti deh sisanya besok subuh insya Allah. Wallahu a'lam bishawab pemirsa. Ini yang bisa jamaah dan juga pemirsa. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilafulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3, 9, 2, 1, 3.